Sekarang kita masuk pembahasan yang baru. Apa nama pembahasannya? Utang piutang. Utang piutang. Hutang atau utang? Utang. Utang piutang. Hutang. Terserahlah. Silakan. Utang piutang. Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Memberikan sesuatu. Duit. Misal kepada seseorang, kemudian janji bayar yang sama dengan itu. Kasih 2000, bayar 2000. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti sudah menolongnya. Saya punya duit 100.000. Antum pinjam duit saya 100.000. Siapa yang berutang? Aisyah. Yang berpiutang? Ustaz. Berpiutang. Aisyah berutang. Saya berpiutang. Yang terbalik-balik. Mamin muslimin, seorang muslim, yukridu musliman qardan, dipinjamkannya seorang muslim pinjaman marrataini, dua kali, illa kana kasadaqatiha marratan, maka seolah-olah dia sudah bersedekah kepadanya satu kali. Wallahu fi auni al-abdi, Allah menolong seorang hamba, madamal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hukum memberi utang. Hukum memberi utang. Memberi utang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib. Misalnya mengutangi orang yang telantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak syak. Tidak syak itu apa artinya? Tidak syak. Tidak ragu. Tulis syak, ragu. Syak wasangka, ragu. Tidak ragu lagi bahwa ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat. Karena tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain. Terus. Rukun utang piutang. Satu, lafaz kalimat ngutangi. Aku pinjamkan kau duit ini. Yang berutang menjawab, aku berutang kepadamu. Dua, yang berpiutang dan yang berutang. Ada yang berpiutang, yang meminjami. Ada yang berutang, yang meminjam. Tiga, barang yang diutangkan, tiap-tiap barang dapat dihitung, boleh diutangkan. Begitu pula mengutangkan hewan. Aku pinjam kepada engkau seekor ayam. Nanti bayarnya? Seekor ayam. Kalau dibayarnya kambing? Riba. Kalau berlebih apa namanya? Riba. Riba. Kakinya berlebih? Ada kambing kakinya dua? Ada. Kambing sirkus? Tawa dia membayangkan kambing dari kakinya. Begitu pula mengutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama, beratnya sama. Menambah bayaran. Menambah bayaran. Melebihkan bayaran dari sebanyak utang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh halal bagi yang mengutangkannya dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar. Pinjam 100, bayar 110, boleh? Tidak. Pinjam 100, bayar 110, boleh? Boleh. Tidak katanya. Nah, itu bilang boleh. Baca sekali lagi. Melebihkan bayaran dari sebanyak utang, kalau kelebihan itu memang kemauan dari orang yang berutang dan tidak pada perjanjian, bukan pada akad. Garis tuh, dua syaratnya. Satu, kemauan siapa? Yang berutang. Yang berutang, bukan yang meminjamkan duit, tapi yang yang meminjam. Dua, tidak pada akad. Kalau yang meminta itu yang memberikan pinjaman dan pada akad, maka dia riba. Pas mau bayar, ini Pak 110. Kau kan minjam 100. Kenapa kau kasih 110? Senang kali hati saya, kebetulan mudah urusan saya ini Pak 110. Boleh apa tak boleh? Boleh. Terus. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadikan perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berutang, saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian. Ku pinjami kau 500 ribu, nanti bayarnya 600 tahun. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Seorang laki-laki di antara kami mengutangkan suatu barang kepada temannya. Kemudian dia diberi hadiah oleh temannya itu. Lalu dia ditanya dalam soal ini, maka berkatalah Rasulullah, apabila salah seorang di antara kamu mengutangkan sesuatu, kemudian diberi hadiah atau dinaikkan di atas kendaraannya, hendaklah jangan diterimanya hadiah itu, dan janganlah dia naik kendaraan itu, kecuali jika memang antara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi hutang piutang. Sebelum ini memang biasa dia memberikan tumpangan. Sebelum ini memang terbiasa dia memberikan tumpangan. Kalau jumpa di jalan, ayo sama aku yuk. Ayo. Tiba-tiba pas dia minjam duit, meminjamkan duit, memberikan tumpangan. Boleh apa tak boleh? Boleh. Karena itu sudah terbiasa. Tapi kalau tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba memberikan sesuatu, tak boleh. Karena itu riba.